Dua pemberi peringatan. Satu, peringatan yang disampaikan Nabi. Dua, usia tua, yaitu usia telah mencapai 60 tahun. Allah berfirman, dan umumnya sampai 40 tahun ia berdoa, Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau. Orang yang telah mencapai umur 60 tahun sudah waktunya untuk mulai menghitung nikmat Allah dan bersyukur kepada orang tuanya. Malik berkata, Aku melihat orang-orang berilmu yang tinggal di daerahku selalu bekerja keras untuk kehidupan dunia dan selalu bergaul satu sama lain. Tapi apabila telah berumur 40 tahun, maka mereka mengasingkan diri dari orang banyak.